saking nyanyi-nyanyi di belakang sampai lupa tadi mau naik stage ya. Tapi anyway, kita mau nanya dulu ini slang apa kabarnya semuanya yang ada di sini kakak? Bagus. Ini terakhir kegiatannya apa nih? Katanya dengar-dengar baru pulang ya dari Bali ya? Iya, ada show di Bali dua kali show langsung ke sini. Terima kasih loh sudah mau datang ke Taman Buaya Beach Club. Ini satu kehormatan loh ya buat kita semua bisa kedatangan slang. Nah, sekarang kita mau ngobrolin soal tadi kan sudah dibawakan ya doa, single doa itu ya. Itu dari album ala slang. Ya, album religi ala slang. Nah, ini kalau boleh tahu, ini pertama kalinya kah slang membikin album religi? Tema religi selalu kita angkat walaupun bentuknya bukan kosidah atau bentuknya tapi tema religi setiap album kita selalu sempilin gitu di setiap album. Jadi bukan barang baru buat kita, cuman memang kali ini kita ngeluarin album yang temanya tentang ketuhanan gitu. Okay. Ditambah satu yang judulnya doa. Doa. Kalau boleh tahu nih ya, adakah niat khusus gitu ya? Ini kan sampai dibikinin album gitu ya. Kira-kira ada gak sih ini dari slang kita bikinin album deh supaya nih teman-teman fansnya slang supaya kenapa gitu. Ada gak niat khusus untuk atau tujuannya untuk membuat? Tujuannya? Berarti kan satu album itu semuanya sedikit religi ya? Atau semuanya khusus? Udah dipilihin emang yang temanya tentang Tuhan, tentang nomor satu gitu. Tapi ini juga pasti diberikan khusus buat teman-teman di sini ya? Yang pasti kalau mau melakukan apapun, bangun tidur, keluar rumah, baca doa dulu biar berkah, biar gak celaka kan gitu. Kalau boleh tahu ada berapa lagu di dalamnya di satu album itu? 16. Oke. Nah, ini abis ini mau bawain lagu apa, Kak? Sambar Gledek. Sambar Gledek. Ada yang mau tahu nih Sambar Gledek? Udah tahu pastinya. Ini kalau boleh tahu Sambar Gledek ini lagunya tentang apa? tentang ngeledekin orang-orang yang masih bleek. Yang masih bleek ya. Oke. Jadi itu sebenarnya sindiran sedikit ya. Sindiran untuk mereka yang masih bleek. Ngajarin untuk hijrah lah yang lebih baik lah. Ya dong pasti. TVRI aja udah era digital loh, udah lebih baik ya enggak? Pastinya. Jadi kalau gitu buat apa lagi? Nah, ini kita dengerin Sambar Gledek. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu nih ya, buat kalian semua yang ada di sini punya sosial media dong. Punya. Nah, ini coba Twitternya di @tamanbuayaabc dan juga Instagramnya jangan lupa di-follow di TVRI Nasional. Kalau gitu udah penasaran banget, yang ada di rumah Beat People juga penasaran, langsung aja kita saksikan. Ini dia Sambar Gledek. Yes. Lo punya mata kelakuan roh hitam garuk gatal putau ribut resebeka. Hari gini masih gitu, kemana aja lo? Hari gini masih giting. Otak aktif sabu mulut ngoceh, lek sotak mata melek kebanyakan, indek ketinggian sabar. Yeah. jalau. Hari ini masih gitu, mana aja lo. Hari ini masih gitu.